menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meyakini bahwasannya syariat Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan terhadap dirinya, segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik di alam nyata maupun alam gaib. Ia senantiasa berlapang dada untuk bisa menunaikan syariat-syariat Allah dan menerima takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan penuh diliputi kesabaran dalam menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam menerima segenap takdir yang menimpa terhadap dirinya. Itulah seorang Muslim yang memiliki kebagusan akhlak terkait dengan muamalahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk daripada husnul khuluq, menerima syariat-syariat Allah baik dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia menerima dengan penuh keyakinan, ia menerima dengan penuh iman, percaya bahwasanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar adanya. Seperti contoh misalnya, seorang Muslim akan penuh percaya, yakin apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kebenaran, walaupun akal fikirannya belum sampai untuk bisa menerjemahkan, akal dan fikirannya belum bisa atau belum sampai menerima maksud hakikat daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dengan keimanan, dengan sikap sabar di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ia menerima apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'in fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu thumma liyutrahu fa inna fi ihda janahi da'an wa fil akhar shifaan." Apabila seekor lalat hinggap di bejana kalian, maka tenggelamkan ia, karena salah satu dari sayap lalat tersebut mengandung penyakit dan pada sayap yang lainnya mengandung penawarnya. Bagi seorang Muslim, ia tidak kemudian menggunakan logikanya menerka-nerka, dalam pengertian ia menyangsikan hadis tersebut. Tapi bagi seorang Muslim yang memiliki kebagusan akhlak, ia akan menerima berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada berbicara kecuali dibimbing oleh wahyu. Itulah yang diyakini oleh seorang Muslim. Sebab Di dalam ayat disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsunya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara atas bimbingan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan sebagai seorang muslim, ia berupaya untuk menunjukkan kebagusan akhlak itu, yaitu akhlak dalam hal mengimani, meyakini terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bihukmihi syar'an wa qadran, ini benar-benar terpatri di dalam dada setiap muslim. Maka ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang lalat tersebut, ia yakini bahwasanya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran, kabar yang benar-benar hak, berita yang benar-benar tidak mengandung kedustaan. Sehingga manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada sayap lalat tersebut, satu mengandung racun, satu mengandung penawarnya, maka bagi seorang muslim wajib untuk meyakini kebenarannya. Inilah yang disebut husnul khuluq. Ia memiliki kebagusan akhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, demikian juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga yang kedua, yaitu husnul khuluq ma'al khalq, yaitu kebagusan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal yang disebutkan oleh para ulama bagusnya akhlak seseorang terhadap sesama makhluknya, yaitu dalam hal kaful adza. Seorang muslim menahan diri untuk tidak berbuat aniaya terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang muslim hendaknya mempunyai sifat atau sikap badlun nada, yaitu ia mencurahkan segenap kemampuannya untuk bisa berkorban, untuk bisa berderma, untuk bisa menafkahkan dari apa yang ia miliki, dari harta yang ia miliki, atau dari sesuatu yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, termasuk kebagusan akhlak kepada sesama makhluk, yaitu talaqatul wajh, yaitu muka yang senantiasa berseri-seri, raut muka yang senantiasa murah senyum. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan sedikitpun dari sesuatu yang namanya al-ma'ruf. Jangan meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, walaupun itu sedikit, mungkin menurut anggapan kita nilainya tidak berarti, tapi jangan kemudian engkau remehkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sifat atau ciri rincian apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf syai'an. Kebaikan yang mungkin amat remeh temeh, mungkin menurut anggapan kita kebaikan yang sedikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang sedikit itu. Beliau menyatakan, walau antalqa akhaka bi wajhin talqin, meskipun engkau hanya memberikan sekedar senyum kepada saudaramu, meskipun kepada saudaramu engkau menampakkan raut muka, rona wajah yang berseri-seri, sesuatu yang mungkin tidak perlu modal besar, sesuatu yang tidak memerlukan harta yang banyak, hanya sekedar menampakkan raut muka berseri-seri di hadapan saudaranya. Raut muka yang berseri-seri, wajah yang istilahnya cerah, tidak menampakkan wajah yang cemberut, tidak menampakkan wajah yang sedang marah, itu adalah merupakan sesuatu yang ma'ruf. Dan ini termasuk di dalam husnul khulq, kebagusan daripada akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Mungkin kita menganggap senyum itu senyum, tinggal bibirnya dimiringkan sedikit sudah kelihatan senyum. Tapi kan senyum itu harus keluar dari hati yang tulus, itu akan tampak. Orang yang terpaksa tersenyum dengan orang yang memang ikhlas tersenyum akan tampak. Orang yang tidak ikhlas tersenyum akan terlihat senyumnya senyum sinis, dan itu akan dirasakan oleh orang yang melihatnya. Namun senyum yang keluar dari hati yang ikhlas itu akan diterima, dilihat oleh saudaranya dengan penuh kesejukan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukariang. Itu senyum, nampaknya sepele, tetapi itu cukup mengganggu. Manakala senyum itu tidak tulus, tidak ikhlas keluar dari wajah seseorang. Anda sebagai suami, saat makan siang tiba, sang istri sudah menyiapkan makanan yang paling lezat dan paling disukai oleh suaminya. Walaupun makan seadanya, adanya kambing guling disuguhkan, adanya ikan bakar disuguhkan, adanya sate disuguhkan seadanya. Namun ketika makanan itu disuguhkan, tidak tersungging senyum sedikit pun dari sang istri. Makanan yang sedemikian lezat rasanya hampa. Kenapa? Karena wajah sang istri begitu tajam cemberutnya. Makanan yang sedemikian lezat, makanan yang sedemikian paling disukai, itu hanya lewat mulut saja, telan, telan, telan, setelah itu selesai. Tidak ada kenikmatan, tidak ada sesuatu yang tercipta, suasana yang menggembirakan, menyenangkan. Lain halnya kalau suasana makanan sederhana, hanya dengan ikan teri balado, balado ikan teri, makanan yang sederhana ada rendang, makanan yang sederhana ada goreng ayam, kemudian sang istri pun menyuguhkannya dengan sedikit mencandai, sedikit menorehkan senyum, rasanya setengah jam di depan meja makan rasanya sebentar sekali, terasa singkat sekali, dan rasanya perut ini terasa lapar terus, inginnya menambah terus. Kenapa demikian? Karena yang menyuguhkan itu sedemikian tulus, memberikan bumbu penyedap yang tidak dilekatkan di masakan. Apa itu bumbu penyedapnya? Senyum yang ada di rona wajahmu. Sehingga nampaknya ini sepele, nampaknya ini sesuatu yang mungkin remeh, tetapi akan memberikan athar, memberikan bekas yang sedemikian dalam kepada jiwa seseorang. Sehingga senyum yang tulus itu tidak akan menjadi sebuah kalimat senyummu adalah tangisku. Kenapa? Karena senyum itu keluar dari jiwa yang tulus, jiwa yang ikhlas. Berbeda manakala senyum itu keluar terpaksa, keluar hanya sekedar sebagai ya formalitas. Sehingga orang yang melihat, wah senyumnya kok begitu. Ya, itulah yang dikatakan senyummu adalah tangisku. Pedih rasanya melihat senyummu. Yang seharusnya saudaramu ini bergembira. Yang seharusnya saudaramu ini turut suka, turut bergembira, riang. Tapi melihat senyummu, penerimaanmu melalui senyummu, rasanya penyesalan yang ada. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufin syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Saya pernah mendengar berita, dan ini memang diperdalam masalah senyum ini. Ada semacam pelatihan training untuk sekedar bisa senyum. Petugas-petugas di sebuah institusi yang di situ ya semacam hotel, ada office boy, ada apa, yang bagian public relation lah begitu. Biasanya dilatih untuk senyum. Dilatih untuk senyum. Ya. Dan kita pun anak-anak kita ya, baik yang banin maupun yang banat terutama, memang kita diajari tawadhu, hormat kepada ustadz atau ustadzahnya. Tapi jangan lupa, ajarkan mereka juga senyum kepada ustadz atau ustadzahnya. Ya. Sampai ada sebuah rumah sakit Islam di Jakarta, itu melakukan training supaya ya, perawat dan lain sebagainya itu bisa tersenyum. Bayangkan. Mahal loh itu trainingnya, jutaan. Antum sekarang bisa senyum-senyum itu, wah murah sekali ini. Gitu. Bahkan lepas senyumnya. Ya. Masya Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini nikmat yang tidak boleh diremehkan, dan nikmat itu sebagai wujud syukurnya adalah ya, disampaikan ya, kepada orang lain. Ya. Dengan senyum, pertama kali kita berjumpa sudah senyum, itu sudah mendegradasi sekian bentuk kekerasan. Yang tadinya mau marah, begitu senyum, reda. Ya. Konflik itu akan teredam. Ya. Yang tadinya dari rumah sudah niat mau memarahi, tapi ternyata ya, disuguhi senyum yang sedemikian manis. Jadi luruh hati itu. Sedemikian bentuk kekerasan itu akan tereliminasi dengan senyum ini. Dengan senyum ini. Ya. Ana yakin antum semua sudah merasakan. Pulang kerja capeknya setengah mati. Begitu sampai rumah, disambut istri dengan senyum yang mengembang. Coba bagaimana? Mengembangnya saja itu antum tidak bisa membayangkan. Ya. Disambut dengan senyum mengembang. Coba bandingkan kalau pulang dari tempat kerja sampai di rumah disambut dengan cemberut. Kira-kira capeknya itu bisa bertambah 10 kali lipat. Ini sesuatu yang nilainya kecil, sepele menurut anggapan kita, tapi akan berdampak besar kepada keadaan jiwa seseorang. Pengaruh psikologisnya itu besar dengan senyum yang ada. Ini hal yang menjadikan para ulama bermuka manis, senyum di bibir, itu menjadi bahagian daripada husnul khuluq. Bahagian daripada kebagusan akhlak seseorang. Ya. Seperti di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang menukil ucapan para ulama, ada tiga yang menjadikan akhlak seseorang ya, itu menjadi akhlak yang bagus. Itu diantaranya adalah masalah senyum ini. Meskipun ya harus hati-hati, jangan 24 jam kok senyum terus ya. Ini ada sesuatu yang harus dikonsultasikan kepada ya, psikiater ya. Jadi berkaitan dengan masalah husnul khuluq, kebagusan daripada masalah akhlak ini, itu sangat-sangat memegang peran yang penting di dalam diri seorang muslim. Bahkan masalah husnul khuluq disebutkan di dalam hadis. Hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dinyatakan, hadis ini disebutkan sanadnya sahih, tapi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan hadis ini hasan. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin dengan sebuah rumah di jannah bagian bawah bagi orang yang meninggalkan debat, meninggalkan perdebatan, debat kusir. Wa in kana muhiqqan, meskipun ia dalam posisi di atas kebenaran. Meskipun ia dalam posisi di atas kebenaran, dia tidak mau berdebat. Dia tidak mau jidal wal mira. Meskipun ia dalam keadaan di atas kebenaran. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan saya memberikan jaminan, menjamin dengan sebuah rumah di jannah, di surga, di bagian tengahnya bagi orang yang meninggalkan dusta, bagi orang yang meninggalkan dusta, berbohong. Wa in kana mazihan, meskipun hanya dalam bentuk canda, meskipun hanya bentuk guyonan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin dengan sebuah rumah di jannah bagian tengah, surga bagian tengah, bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun hanya sekedar guyon ataupun bercanda saja. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'la'il fi a'lal jannah liman hasunal khuluqu. Dan saya berani menjamin, saya menjamin bagi orang, menjamin dengan rumah di surga ataupun di jannah yang tertinggi tempatnya, bagi orang yang memiliki akhlak yang bagus, bagi orang yang memiliki kebagusan akhlak. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan pula dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasi al-jannah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang, tentang sebab banyaknya manusia yang terjerembab ke dalam neraka, ke dalam jannah. Banyaknya manusia yang masuk ke dalam jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sebab banyaknya orang masuk ke dalam jannah yaitu dengan sebab ia bertakwa kepada Allah. Manusia tersebut bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang bagus. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa annar. Kemudian ditanyakan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sebab banyaknya manusia terjerembab ke dalam neraka. Qala maka faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab manusia banyak terjerembab ke dalam neraka lantaran al-famu wal faraj, yaitu akibat qaulul lisan, ucapan yang keluar dari lisannya seseorang, wal faraj, dan dengan sebab karena perbuatan zina atau liwat, sehingga itulah yang menjadi sebab seseorang banyak terjatuh ke dalam siksa api neraka, wal iyadzu billah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, syahidnya adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagus perangai, bagus tingkah lakunya, bagus tindakannya, bagus akhlaknya. Inilah yang menjadi sebab seseorang untuk kemudian berakhlak yang mulia. Karena itulah penting bagi seorang muslim untuk bagaimana menyajikan, bagaimana menerapkan akhlak yang baik ini. Satu contoh misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu ini kadang-kadang diajarkan kepada para santri. Bentuk memuliakan tamu ini ketika kita mengajarkan kepada anak kita, ketika kita mengajarkan kepada santri kita, jangan sampai bentuk memuliakan tamu ini bentuk yang masih imajiner. Kita tidak memberi penjelasan apa maksudnya memuliakan tamu ini. Nah, dari situlah bentuk memuliakan tamu itu, dari mulai penyambutannya harus dijelaskan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita kan tidak tahu bentuk memuliakan tamu. Ada tamu ya biasa saja. Penjelasan secara teknisnya seperti apa, aplikatifnya, bersifat aplikasinya itu seperti apa, itu dijelaskan. Bertemu dengan tamu, senyum, disambut, dipersilakan masuk, dan seterusnya. Teknis-teknis itu dijelaskan secara rinci kepada anak kita, kepada santri kita, agar mereka memahami tentang bagaimana memuliakan tamu itu. Kemudian kalau tamu itu menginap, apa yang harus disiapkan? Apa yang harus disiapkan kalau tamu itu menginap? Nah, hal-hal teknis ini itu termasuk unsur-unsur dari bentuk memuliakan tamu. Dan bentuk memuliakan tamu ini merupakan bentuk husnul khuluq, bentuk dari bagusnya akhlak. Kita tidak bisa bayangkan kalau tamu disambut dengan wajah yang tidak sedap. Tamu baru datang sudah ditanya kapan pulangnya, atau dengan bahasa lain sudah disiapkan tiket pulangnya, ngusir secara halus. Nah, ini termasuk husnul khuluq. Dan penerimaan kita kepada tamu itu sudah merupakan sekian persen akan meminimalisir dan merupakan bentuk penunjukan bahwasanya kita ini orang-orang yang tidak suka dengan sifat-sifat kekerasan. Kenapa? Karena kita bentuknya adalah pemuliaan, pemuliaan kepada tamu. Begitu juga tamu ketika mengetuk pintu, ada adabnya. Ketuk 3 kali tidak ada sambutan, ya sudah pulang. Jangan maksa terus, 3 kali sudah tidak disambut, ketukan 4, 5, 6 lebih keras lagi. Itu juga sudah tidak menunjukkan kepada husnul khuluq, tidak menunjukkan kepada akhlak yang baik. Ini dalam hal contoh misalnya dalam penerimaan tamu. Sehingga ketika seseorang menerima penjelasan tentang sebuah hadis, tentang ayat dan lain sebagainya, hal-hal teknis yang sifatnya aplikatif itu bisa diwujudkan dalam bentuk praktek sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan kita yang disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dalam akhlak. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak. Akhlaknya sungguh baik sekali. Dan disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang benar-benar memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang luar biasa. Ketika orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimajnun, dengan julukan gila, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar memiliki akhlak yang teramat agung. Nah, kalau akhlak ini terus kita bina dalam diri kita, kita pupuk dengan baik, kemudian akhlak ini kita tularkan juga kepada anak-anak kita di rumah, istri kita di rumah, maka niscaya akan terwujud satu kehidupan rumah tangga yang penuh harmoni, penuh keselarasan, penuh kebahagiaan biiznillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi menyebutkan a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linnisaihim. Sebaik-baik keimanan orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika akhlak itu menjadi konsumsi harian, akhlak yang baik itu senantiasa hidup mewarnai di dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk diantaranya adalah akhlak kita sebagai suami yang memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, bahkan yang terbaik sekalipun. Diperlakukan istri itu dengan paling baik sekali. Maka warna daripada akhlak yang baik ini akan kemudian menjadi warna kehidupan di dalam rumah tangga itu. Kebahagiaan, sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh cinta dan kasih sayang, rahmah, penuh rahmah, ya, maka niscaya itu akan meliputi kehidupan rumah tangga kita. Kita mampu menahan amarah ketika anak kita melakukan kesalahan. Ya. Anak kita bawa gelas, kesandung, jatuh, tumpah, basah semua. Tidak lantas yang keluar dari lisan kita ini kalimat-kalimat yang jelek. Dasar. Nah, dasar. Menyebutkan nama salah satu binatang yang ada di kebun binatang. Ini adalah bentuk akhlak yang buruk. Ya. Ya. Ini adalah bentuk akhlak yang buruk. Kenapa? Namanya musibah. Apa anak kita sengaja kakinya disentuhkan kemudian supaya jatuh, supaya tumpah apa yang ia bawa? Kan tidak. Kita harus berpikir positif, anak kita tidak dengan sengaja melakukan perbuatan yang menurut kita dianggap itu perbuatan yang salah. Itu bukan sebuah kesengajaan, itu musibah. Nah, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kita memberi semangat kepada anak kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang ia telah lakukan. Apa? Supaya dia bertanggung jawab. Ya sudah, itu gelasnya pecah. Kamu ambil sapu. Kamu ambil apa alat-alat untuk supaya ya, kaca-kaca yang pecah ini, gelas yang pecah ini bisa dibersihkan. Itu lebih positif, lebih menjadikan anak percaya diri, tumbuh jiwa tanggung jawabnya, bahwasanya setelah ia melakukan sebuah kesalahan, ia harus melakukan perbaikan dari kesalahan itu. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, anak itu mengambil sapu, kemudian mengepel yang lantainya yang basah, atau apalah yang ia lakukan, sehingga kemudian ya, peristiwa itu menjadi pelajaran bagi dirinya. Ya. Bandingkan kalau kemudian kita memarahi anak itu. Marah tidak ada gunanya. Bahkan kalau marahnya terlalu sering, ya, bisa jadi anak itu trauma. Ya. Bisa jadi anak itu akan ketakutan. Memiliki mental yang takut. Takut untuk berbuat. Takut karena nanti salah pasti dimarahi. Ya. Abi Umi pasti marah. Ya. Bisa jadi di kamarnya ditulis ya, tiada hari tanpa marah. Ya. Sebagai ungkapan betapa ya, betapa diri ini selalu mendapatkan amarah. Nah, ini adalah bentuk ya, bentuk menampilkan akhlak yang tidak baik. Apalagi itu di hadapan anak-anak kita yang seharusnya kita memberikan contoh, memberikan warna yang baik untuk anak kita. Ini salah satu bagaimana kita memberikan kelemah lembutan, memberikan rahmah, dan tidak kemudian menampilkan tindakan-tindakan represif, menekan, memarahi, ya, bahkan membuli, ya, Tidak demikian. Kalau anak itu melakukan kesalahan, sudahlah. Kesalahan itu merupakan aib bagi anak kita, tutup. Bila perlu saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, jangan sampai tahu. Kalau anak kita yang satu ini telah melakukan sebuah kesalahan, yang kesalahan itu harus ditutup aibnya. Ini bentuk daripada akhlak. Selama dia bertaubat, selama dia ingin kembali kepada jalan yang benar, selama dia banyak beristighfar, sudah. Bahkan dia memperbaiki diri. Wujud daripada taubatnya, wujud dari istighfarnya, wujud dari penyesalannya, dia memperbaiki diri. Sudah, tutup. Cacat celaknya, tutup. Jangan sampai saudara-saudaranya, kakak adiknya pun tahu. Ini akhlak yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga dengan demikian, kehidupan di dalam rumah akan menjadi sebuah kehidupan yang penuh keindahan. Dari mana munculnya keindahan? Dari mulai kita menata diri kita, menata istri kita, menata anak-anak kita untuk menampilkan selalu akhlak yang baik. Untuk selalu menampilkan akhlak yang baik. Sehingga ketika akhlak itu menjadi sebuah kebiasaan di rumah, nah, maka itu akan menjadi pola pembentukan kepribadian. Tidak hanya bagi diri kita, istri kita, tapi juga akan menumbuhkan pribadi-pribadi unggul dari anak-anak yang ada di hadapan kita. Artinya anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Banyak contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang apabila kita gali, apabila kita telaah lebih dalam, memiliki nilai yang sangat-sangat luar biasa untuk kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang berkenaan dengan masalah akhlak. Kenapa akhlak ini diangkat? Karena tema pembahasan kita adalah berupaya untuk mengikis tindak-tindak kekerasan. Berupaya untuk mengikis sikap-sikap radikal. Berusaha mengikis sikap-sikap yang beraroma teror. Wujudnya adalah dengan menampilkan akhlak yang mulia. Seperti contoh misalnya kita bertetangga. Kenapa demikian? Kita sedemikian besar perhatian kepada tetangga. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Nabi SAW sampai mengucapkan 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Ya. Para ulama menyebutkan yang dimaksud tidak beriman, yaitu tidak sempurna keimanannya. Kemudian kila ditanyakan oleh para sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah?" Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allazi la ya'manu jaruh bawa'iqah." Ya. Yaitu orang yang tidak menjadikan tetangganya itu merasa aman dari perbuatannya. Ya. Ulahnya itu menjadikan tetangga itu tidak merasa aman. Ya. Akibat dari ulahnya itu, tetangga menjadi tidak aman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'min. La wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman dia. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa orang yang tidak beriman itu? Yaitu orang yang menjadikan tetangganya tidak merasa aman dengan kehadirannya, dengan perbuatannya, dengan ulahnya. Dan ini tentu saja akan melahirkan hubungan yang disharmoni antara dirinya dan tetangga. Yang seharusnya hubungan itu harmonis, tapi akibat dari ulahnya, tetangga itu menjadi tidak harmonis hubungannya. Dan ini adalah sesuatu yang aib. Ini adalah sesuatu yang tercela manakala dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi tetangga dekat kita, tetangga kanan kiri depan belakang kita itu adalah muslim semua. Maka tentu ini lebih harus diperhatikan lagi berkaitan dengan akhlak kepada para tetangga kita. Sehingga dengan akhlak yang baik membuka pintu-pintu dakwah. Ya. Karena tetangga kita sudah melihat kita ini baik, melihat kita ini ya, orang yang memang memiliki adab. Ya. Dari situ kemudian kita akan masuk untuk bisa mendakwahi tetangga. Dari situ kemudian kita bisa ya, beranjang sana, ziarah, berbicara ya, sambil nanti kita meninggalkan buletin ya, sambil nanti kita esok lusanya meninggalkan majalah, sambil nanti esok lusa kita ganti meninggalkan ya, mungkin sebuah brownies yang dibuat oleh istri kita. Kehidupannya sehingga nyaman. Ya. Sehingga pintu-pintu dakwah pun akan terbuka lebar. Ya. Yang kita bisa sampaikan kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Sehingga kehadiran kita di lingkungan tersebut selalu memberikan kebaikan dan kebaikan. Ya. Manakala kita tidak memberikan sesuatu saja, dengan kita menampilkan akhlak yang baik, itu sudah merupakan sumbangan yang sangat besar bagi lingkungan di mana kita berada. Ini sudah merupakan bentuk sumbangan sosial yang teramat besar dengan kita menjadikan diri kita menampilkan akhlak yang baik. Sehingga dengan demikian ya, akhlak perlu dan sangat-sangat diperlukan ya. Karena ini menyangkut keberadaan dakwah kita, dakwah salafiyah, karena ini menyangkut amalan kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kita dengan masyarakat, dan seterusnya, yang semua itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sajikan pada kesempatan siang hari ini, dan ini kajian dari ana yang pada kesempatan ini merupakan terakhir. Mohon maaf apabila selama penyampaian ya, dari kemarin atau kemarin lusa, selama penyampaian di sini di Samarinda ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada hal-hal yang mungkin itu terasa tidak tepat ya, atau mungkin itu suatu kesalahan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.